Poin pertama, orang yang meninggalkan sholat wajib dia harus mengganti sholatnya kan? Mungkin dia meninggalkan gara-gara tidur atau gara-gara lupa, maka wajib dia untuk mengganti sholatnya yang pertama. Mengganti sholat itu disebut dengan qadha. Mengganti sholat itu disebut dengan qadha. Qadha artinya melakukan sholat di luar waktu. Melakukan sholat di luar waktu. Kalau melakukan sholat masih di dalam waktu, itu namanya ada disebut dengan menunaikan. Jadi kalau kita lakukan masih di dalam waktu sholat, itu namanya ada artinya menunaikan. Contoh kita sholat asar, sholatnya jam 3 laka azan, itu namanya ada. Atau sholatnya jam 4, itu masih ada. Atau sholatnya jam 5, itu masih ada. Jadi sebelum masuk maghrib, itu namanya masih ada menunaikan. Tapi kalau sudah lewat waktu asar, sudah masuk waktu maghrib, kita belum sholat asar, dan kita lakukan di luar waktu asar, itu namanya qadha. Nah, qadha artinya mengganti. Paham? Jadi dalam melakukan sholat ada dua kata yang harus kita paham. Satu menunaikan, bahasa Arabnya ada. Yang kedua mengganti, bahasa Arabnya qadha, mengqadha. Kedua, qadha sholat karena tidur atau karena lupa. Dia wajib dilakukan. Nah, dilakukannya setelah waktu sholat. Nah, poin yang kedua, qadha sholat karena tidur dan lupa, itu wajib dilakukan. Jadi kalau dia belum sholat karena dia tidur atau lupa, wajib dia langsung mengqadha di luar waktu sholat. Kalau dia maghribnya kelewatan karena dia tidur, bangunnya kalau dia asar kelewatan, bangunnya waktu maghrib, maka dia sholat maghrib dulu, setelah maghrib baru dia mengqadha. Jadi poin yang kedua adalah mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkan karena lupa atau karena tidur, wajib. Udah, poin yang ketiga, qadha itu bagusnya langsung segera dilakukan. Nggak langsung dilakukan. Misalnya dia bangun, dia sholat asar. Dia tidur waktu asar. Bangun maghrib. Nah, langsung dikerjakan maghrib. Tapi setelah sholat maghrib, baru dia sholat asar. Atau misalnya dia hari zuhur. Zuhur hari Senin lupa, dia belum sholat zuhur. Kemudian hari Rabu dia ingat bahwa kemarin hari Senin dia belum sholat zuhur. Hari Rabu dia ingat pas asar. Nah, dilakukan saat asar langsung. Tapi sholat asar dulu, selesai, baru dia sholat lagi 4 rakaat sholat zuhur. Itu namanya mengqadha. Qadha itu dilakukan di luar waktu sholat. Kalau ada menunaikan, itu masih di dalam waktu sholat. Niatnya sama ya, sholat asar, sholat zuhur. Jadi dia harus dilakukan segera. Cuma kalau mau ditunda juga boleh, tapi dia harus segera. Hadisnya itu segera. Kapan kita ingat harus dilakukan. Udah? Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat karena lupa, maka dia tidak berdosa. dia tidak berdosa. Kalau dia melakukan sholat, meninggalkan sholat dan lupa. Orang kalau lupa puasa, makan pun dan batal kan. Jadi orang yang lupa itu tidak dibebankan syariat. Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastaghfirhu alaihi. Allah itu memaafkan umatku, kata Rasul. Kalau dia salah atau kalau dia nisyan, lupa, atau kalau dia terpaksa, dipaksa. Nah, tidur sama, tapi kemarin tidur kan dibagi tiga keadaan. Kalau tidur sebelum waktu sholat, kemudian bangunnya 12, itu tidak masalah. Yang kedua, kalau tidur udah masuk waktu sholat, cuman masih panjang waktunya kan? Nah, tidak masalah. Cuman kalau mazhab kebanyakan ulama, dan enggak kebanyakan ulama sih, biasanya kebanyakan ulama kalau melakukan sholat di awal, waktu tidak sengaja ditunda-tunda. Ketiga, kalau ditidur, udah masuk waktu sholat, tapi udah mepet. Kapan dia kan safar, datangnya asar jam 5 lewat, dah maghrib masih tidur. Bablas lewat ujung-ujungnya, itu berdosa dia. Berdosa. Nah, gimana kalau kita ngeliat orang tidur, tapi sudah masuk waktu sholat, dibangunkan. Jangan kita bilang, oh dia tuh uzur. Tidak masalah dia tinggalkan sholat karena tidur. Tidak, tetap harus dibangunkan. Bangunkan lah. Tidak apa, tapi dibangunkan lah. Harus tumbus air kalau apa kan. Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja? Bukan karena tidur, bukan karena lupa. Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, itu yang keenam, maka dia tidak sah dia mengqada sholat. Tidak sah dia mengqada sholat. Kewajibannya adalah bertaubat. Bagaimana dengan sholat-sholat yang ditinggalkan dulunya? Dia bertaubat. Harus bertaubat sungguh-sungguh, mati-matian taubat, berharap agar doa dosanya diampuni oleh Allah dan diminta bertaubat oleh pemerintah kalau pemerintahnya berhukum Islam. Kemudian kalau dia sholat berarti tidak dibunuh, tapi kalau dia tetap tidak sholat dia dibunuh dalam Islam. Ketujuh, seorang muslim itu harus sholatnya tepat waktu. Yang dibiasakan ditunda-tunda tuh. Kalau laki-laki, laki-laki langsung pergi ke masjid jamaah. Kalau perempuan saat azan langsung ambil wudhu sholat. Cuma 5 menit langsung ini udah lama. Nah, Rasul mengatakan, Rasul ditanya, ayolah amali afdol, amalan apa yang paling afdol? Sholatu di waktiha, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian apa? Kemudian jihad bisabilillah. Kemudian jihad, berarti sholat lebih utama daripada jihad. So, kadang-kadang disebutkan jihad dulu, kadang-kadang disebutkan sholat dulu. Intinya, amalan-amalan yang paling utama adalah termasuk salah satunya adalah sholat tepat pada waktunya.